Mitra bisnis, pro kontra apakah asing boleh memiliki properti di Indonesia terus berlanjut? Di satu sisi, jika keran investasi asing dibuka, dinilai akan memacu pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memberikan devisa. Di lain sisi, dinilai akan mengerek harga properti menjadi tidak terjangkau. Sebagai perbandingan, negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau Australia membuka investasi propertinya ke asing. Saat ini asing hanya bisa membeli properti di Indonesia dengan status hak pakai. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Century 21, Ali Hanafi Lijaya. Pak Hanafi, apa komentar Anda soal ini? Kalau pendapat saya, harusnya sudah dibuka. Sudah terlambat kita ini, harusnya dibuka dong buat pemilikan asing. Tetapi dibatasin, asing hanya boleh beli yang serata title dulu, misalkan kan apartemen, ruko gitu, apa bukan ruko, siapa office space dengan nilai maksudnya apa minimum berapa, yang per meter perseginya berapa gitu. Jadi asing dikasih beli, tapi dibatasin propertinya. Jadi tidak boleh semua sektor. Ya, jadi kalau asing boleh beli, kan orang asingnya juga akan berbisnis di sini. Ya kan, dia juga jadi ada kepentingan di sini. Jadi meningkatkan pariwisata dan lain-lain. Banyak impact-nya lah, banyak keuntungannya. Itu Pak. Kalau takut harganya jadi naik, ya kan? Harga itu kan hukum pasar. Terus bisa juga kan pemerintah bukanya kan per kuota, ya kan? Orang asing boleh beli, ya kan? Dibatasin dulu dalam jumlah yang berapa. Jadi peraturan itu kan bisa dibikin kalau mau, ya kan? Gitu Pak, pendapat saya Pak. Lalu sebaiknya kita meniru siapa Pak jika aturan pembelian properti untuk pihak asing diperlonggar? Kalau pemilikan asing, nggak usah niru siapa-siapa Pak. Kebutuhannya negara kita seperti apa gitu loh. Karena kan masing-masing negara kan peraturannya berbeda-beda Pak. Kita bikin sesuai dengan peraturan kita aja Pak. Nggak susah punya kok Pak. Orang cuma jual beli, apa susahnya? Dibikin simpel aja, beli kena pajak, ya kan kalau mau jual lagi, misalkan 5 tahun boleh jual gitu loh, biar tidak spekulan kan bisa di-lock dulu. Beli, kalau dia mau jual lagi 5 tahun lagi baru boleh jual, misalkan gitu kan. Peraturan kan kita yang bikin Pak, gampang sekali itu Pak. Pemerintah bukan nggak bisa, bukan nggak tahu, nggak mau. Daerah mana menurut Bapak yang cocok jadi pilot project jika hal ini ingin coba direalisasikan? Kota-kota besar dong. DKI dan sekitar, ya kan, Surabaya, Bandung, Palembang, Medan, daerah-daerah kota-kota besar dulu dong. Dan dibatasin hanya serata title, gitu, apartemen, office, ya nanti dievaluasi dulu, dilihat dulu efeknya apa kan. Efek itu kan bisa secara teoritis, kadang-kadang kan prakteknya kan berbeda, dilihat dulu, dievaluasi lagi. Kenapa Singapura yang kecil begitu aja dibuka kok? Ya kan? Nah sekarang kan dia buka terus dia tutup lagi kerannya. Tutupnya dalam arti gini, kreditnya dia persulit, pajaknya dia tinggiin. Nanti kalau dia butuh lagi, dia turunin lagi. Peraturan yang bikin manusia kok, ya kan? Pemerintah kan manusia. Simpel-simpel aja, ngapain yang susah-susah. Yang penting niatnya, tujuannya mau apa. Demikian Direktur Century 21 Ali Hanafi Lijaya. Saya Wendy Lim.